kadung jeru karo kowe sing ngapusi aku balik mek mantanmu pancen wis nasibku mung dadi pelampiasan nafsu bekenen balikan aku sing mbok curhati pancen aku sing salah marep luwe kowe luwe ku tak ngalah pancen kudu dalane aku kan jengge kowe yes ben tak ikhlas ke yen ben balik mekae pancen kudu jodohku Terima kasih.